Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Hadis yang kedua yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah dalam bab al-ibtisad fil ibadah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, wa Anas radhiyallahu anhu qala jaa salasatu rahtin ila buyut azwaji nabi sallallahu alaihi wasallam, datang tiga orang ke rumah-rumah nabi sallallahu alaihi wasallam, yasaluna an ibadati nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang ibadahnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberi berita, diberi kabar bagaimana ibadahnya nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha ay adduha qalilah, sepertinya mereka menganggap ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedikit karena semangatnya mereka. Ketika diberi berita bagaimana ibadah Rasul, mereka menganggapnya sedikit. Ka'annahum taqalluha, yakni adduha qalilah. Waqalu, mereka berkata, setelah mengetahui ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka anggap sedikit, mereka berkata, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dibandingkan nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya. Kalau nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang beliau telah lalu dan akan datang diampuni. Artinya walaupun sedikit ibadahnya, Rasul telah sudah berjaminan. Adapun kita tidak. Sehingga mereka berniat untuk, berkeinginan untuk beribadah lebih banyak daripada yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ahaduhum, seorang mereka berkata, amma ana, adapun aku, fausalli al-layla abadan, aku akan salat semalam suntuk semalaman terus menerus. Ya, artinya jami'ul layl, seluruh malam mereka gunakan untuk, dia gunakan untuk ibadah salat terus menerus begitu. Waqal akhar, yang lain berkata, wana asumu dahra abadan, namun aku akan puasa terus menerus sepanjang tahun, setiap hari puasa. Wala uftir, aku tidak akan berbuka, maksudnya tidak akan ada satu hari pun yang aku tidak puasa, aku akan puasa sepanjang tahun setiap hari. Waqal akhar, yang ketiga berkata, wa ana a'tazilun nisa fala hatazawwazu abada, adapun aku akan meninggalkan, menjauhi wanita, tidak akan menikah selamanya. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, Rasul pun datang kepada mereka. Faqala antumul ladina qultum kadza wa kadza, kalian yang berkata demikian dan demikian. Ama, dengan tanpa tasjid, bermakna ala. Ala wallahi, itu ama, jadi ala. Ketahuilah demi Allah, inilah syakum lillah, aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watqakum lahu, aku yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, lakinni ashumu wa uftir, tapi aku kadang berpuasa, kadang di hari lain berbuka tidak puasa. Wa usolli wa arqudu, aku di malam hari sholat dan sebagian malam untuk tidur. Begitu maknanya. Ya, ashumu wa uftir maksudnya kadang satu hari puasa, satu hari lain uftir tidak berpuasa. Wa usolli wa arqudu, aku di malam hari sebagian malam untuk sholat, sebagian malam untuk tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Nisa bahkan para wanita, beberapa orang wanita. Wa man raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, falaisa minni, maka bukan termasuk dariku. Muttafaqun alaih. Wabillahi rahiman rahimakumullah. Saya sarikan apa yang disebutkan sebelumnya bin rahimahullah. Yang pertama, jika orang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada isi Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah, karena amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang zahir, ya ada yang nampak diketahui oleh semua manusia, bagaimana amalan beliau di masjid, ya di pasar, ketika bersama para sahabat, di dalam jihadnya atau yang lain. Ada yang sirran, ada yang sir ghairu zahir, yang hanya diketahui oleh isi-isi beliau, ya di rumahnya, atau orang yang biasa masuk ke rumah beliau, ya dari karang sahabat yang dekat dengan beliau, Abdul bin Mas'ud, Anas bin Malik dan yang lainnya. Ketika mendapatkan berita dari isi Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ibadahnya, ya mereka adduha qalilah. Ka'annahum adduha qalilah, mereka seakan-akan menganggap ibadah Rasul sedikit. Kenapa demikian? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, li'anna ma'hum nasyat, karena mereka memiliki semangat ala khubil khair. Namun ini yang perlu diingat, dicatat, ya digaris garis atas, kata beliau, walakin an-nasyat laisa miqyasan, al-miqyasu majabihi syara', tetapi semangat itu bukanlah tolak ukur kebaikan. Yang menjadi tolak ukur kebaikan itu adalah apa yang datang dengannya syariat. Ya, sehingga dalam satu ucapan salaf kita tahu mereka menyatakan al-iktisadu bi sunnati najah. Bersederhana, mencukupkan dengan yang datang dalam sunnah itu adalah keselamatan. Di dalam ucapan yang lain yang kita dengar, kita baca dari salafun salih, mereka menyatakan, ya, al-iktisadu bi sunnati khairun minal ijtihadi bi bid'ah. Sebagian salaf menyatakan, sederhana, sederhana, mencukupkan dengan datang yang datang dengan yang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam syariat, mencukupkan dengan apa yang datang dalam syariat, itu lebih bagus daripada bersungguh-sungguh, iya, memperbanyak ibadah tapi di dalam kebidahan. Tiga orang ini kemudian memiliki keinginan, keinginan yang yukhalif asyara', menyelisihi syariat, menyelisihi yang didatang dengan Rasulullah SAW. Yang satu menyatakan tadi akan sholat semalam suntuk setiap hari, setiap malam. Yang kedua menyatakan akan puasa terus menerus, tidak akan tidak pernah dia akan berbuka, maksudnya tidak akan ada satu hari pun kecuali akan puasa, puasa dahar. Yang ketiga menyatakan tidak akan menikah, menjauhi wanita. Tiga ini khonafillah rahiman rahimakumullah, tiga mukhalafah. Yang pertama az-ziyadah bil masyru', nambah-nambah yang disyariatkan. Ya. Salat terus menerus sepanjang malam, tidak ada tidur sama sekali setiap malam. Puasa terus menerus walaupun di hari yang terlarang, tidak berbuka. Ini az-ziyadah fil masru'. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menyebutkan model mukhalafah seperti ini yang namanya bid'ah idhafiyah. Yang kedua adalah bentuk yang kedua, tarkul masyru' tadayyunan. Ya, meninggalkan sesuatu yang disyariatkan dengan niat ibadah, dengan apa itulah perkara agama. Seperti perbuatan orang sufi ya, tidak mau menikah dengan niat itu lebih bertakarub kepada Allah dengan niat ibadah. Tidak mau makan daging-dagingan ya, karena itu satu keutamaan di sisi mereka dalam agama. Tarku al-mubah, bahkan tarku al-masyru' tadayyunan. Ini disebut oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dengan bid'ah tarkiyah. Dua-duanya tidak boleh. Karena ini adalah perkara yang mukhalafah as-sunnah, maka Rasulullah SAW menyatakan di akhir hadis, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Iya. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa niatan-niatan tadi, niatan-niatan yang tidak bagus, niatan-niatan yang tidak baik, niatan-niatan yang mukhalafah as-sunnah, maka beliau mengingatkan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ini khonafillah rahiman rahimakumullah, nas yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh ya seorang memberat-beratkan di dalam ibadah, tidak boleh seorang ya melampaui sunnah di dalam ibadah. Dicukupkan dengan apa yang datang dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, li anna al-iktisad bi sunnah najah. Al-iktisad bi sunnah najah. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Wal iktisad fi ibadah, iya, bersederhana di dalam ibadah, mencukupkan datang dengannya syariat, min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah Nabi, fala yambagi laka ayyuhal 'abd an tashuqqa 'ala nafsik." Tidak boleh kamu wahai seorang hamba memberat-beratkan dirimu. Memberat-beratkan diri yang tidak datangnya dengannya syarat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Fadhal.